ini sambil menunggu waktu keberangkatan, maka mudah-mudahan kunjungan yang seperti ini adalah salah satu sebab ataupun faktor yang dengannya tereratkan tali persaudaraan kita. Al-ukhuwah al-imaniyah adalah sebuah perkara yang sangat besar dan tinggi dalam Islam ini. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu afala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la tadkhulunal jannah, kalian semua tidak akan masuk surga, hatta tu'minu, hingga kalian beriman kepada Allah, wa la tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak dikatakan beriman dengan keimanan yang sesungguhnya, hatta tahabbu, hingga kalian saling cinta mencintai karena Allah semata. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maukah kalian aku tunjukkan sebuah amalan, bila kalian melakukannya maka kalian akan saling cinta mencintai sesama kalian karena Allah. Afshu salama bainakum, tebarkanlah salam sesama kalian. Maka mudah-mudahan ziarah saya pada kali yang berbahagia ini mendapatkan sebuah keutamaan yang tercantum pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam At-Tirmidzi, yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Muadz ibn Jabal Al-Yamani radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah, wajabat mahabbati للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, yaitu hadis qudsi, wajabat mahabbati, sungguh pasti kecintaanku, للمتحابين فيا, untuk orang-orang yang mereka saling cinta mencintai karena aku, wal mutazawirina fiyya, orang-orang yang saling kunjung mengunjungi karena aku, wal mutajalisina fiyya, dan orang-orang yang mereka duduk-duduk karena aku. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryah fa arsada Allahu ala madrajatihi malaka fa qala, ya fulan ayna turid, qala uridu ziyarata akhi li fi hadhihi al qaryah, qala hal min ni'matin tarudduha alayhi, qala la ghayra annani ahbabtuhu fillah, فقال إني رسول الله إليك فإن الله أحبك بما أحببته فيه. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada seseorang yang menempuh sebuah perjalanan untuk mengunjungi saudaranya seiman, maka Allah mengutus seorang rasul, seorang utusan, yakni dari kalangan malaikat. Maka di pertengahan perjalanan tersebut malaikat bertanya kepada hamba tersebut, ya fulan aina turid, wahai fulan, hendak kemana engkau? Maka dia menjawab, uridu ziyarata akhin li fi hadhihi alqaryah, aku hendak mengunjungi saudaraku seiman yang berada di desa tersebut. Malaikat tersebut kembali bertanya, hal min ni'matin tarubbuha alaih, apakah kunjungan engkau ini dikarenakan sebuah nikmat, sebuah kepentingan dari kepentingan dunia yang engkau inginkan dibaliknya? Maka dia menjawab, la ghaira annani ahbabtuhu fillah. Sekali-kali tidak. Tidaklah aku mengunjunginya melainkan karena cinta, mencintai karena Allah. Maka malaikat tersebut pun menyatakan, fa inni rasulullah ilaik. Sesungguhnya aku adalah malaikat yang diutus kepadamu. Maka sungguh Allah telah mencintaimu karena engkau mencintainya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kedudukan al-mahabbatu fillah wal-bughdu fillah. Inilah kedudukan cinta mencintai karena Allah dan saling membenci karena Allah. Inilah kecintaan yang akan abadi di dunia dan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zukhruf. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun illa al-muttaqin. Sesungguhnya orang-orang yang saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi yang berada di dunia ini. Yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu, maka pada hari kiamat mereka saling musuh memusuhi illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang saling cinta mencintai yang dibangun di atas takwa. Kita telah berada di sebuah zaman. Zaman yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Musaddad qala haddatsana Ubaidullah ibn Musa 'anil A'mash 'an Syaqiq qala kuntu ma'a Abdillah wa Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna bayna yaday sa'ati ayyaman yanzilu fiha al-jahl wa yurfa'u fiha al-'ilm wa tadhharu al-fitan wa yakthuru al-haraj. Al-harajul qatlul qatl. Dari Abi Abdullah bin Mas'ud dan Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, Abdullah bin Qais al-Yamani. Mereka berdua berkata pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada akhir zaman menjelang ditegakkannya hari kiamat, maka ada sebuah zaman yang kebodohan telah merata di tengah-tengah umat. Ilmu diangkat dari mereka. Fitnah bertebaran terjadi bertubi-tubi. Dan al-haraj banyak terjadi. Al-haraj al-qatlul qatl. Pembunuhan dan pembunuhan. Kita telah berada di sebuah zaman yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam ahadith al-mashhurah. Di antaranya makana fi sahihin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, budiyal islamu ghariban wa sa'udu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Islam ini dimulai dengan keasingan, wa sa'udu kama bada'a ghariba, dan kelak Islam ini akan kembali seperti mulanya dalam keadaan asing, fatuba lil ghuraba, maka surga bagi orang-orang yang mempertahankan kebenaran walaupun di atas keasingan. Kita telah berada di sebuah zaman yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi zamanun asabiru fihim 'ala dinihi kalqabid 'alal jamr. Akan datang sebuah zaman orang yang memegang kebenaran di masa itu, kalqabid 'alal jamr, seperti orang yang memegang bara api. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dihasankan oleh a'immatul hadis, dikarenakan datang dari sekian jalan. Maka apabila kita telah menyadari bahwa kita telah berada di zaman yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, juga telah dikabarkan oleh beliau di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani di dalam Sahih Ibnu Majah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sata'ti 'alan nasi sanawat khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib." وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيَتَكَلَّمُ فِيهَا الرَّابِضَةُ قَالُوا وَمَا الرَّابِضَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الرَّجُلُ التَّافِهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ. Akan datang sebuah zaman yang penuh pemutarbalikan fakta. Seorang yang jujur di masa itu dikatakan seorang yang dusta. Seorang pendusta di masa itu dikatakan seorang yang jujur. Seorang pengkhianat di masa itu dikatakan seorang yang amanah. Seorang yang amanah di masa itu dikatakan seorang yang pengkhianat. Dan di masa itu si Ruwaibidah banyak berbicara. Maka para sahabat bertanya, "Wa man Ruwaibidah ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, siapa itu Ruwaibidah yang banyak berbicara di masa demikian kondisinya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ar-rajulu taffi yatakallam fi amril 'amma, yaitu seorang yang dungu, tidak paham perkara agama, maka berbicara tentang urusan-urusan kaum muslimin. Sehingga sudah saatnya kita menyadari untuk mengamalkan dan menjalankan konsekuensi al-mahabbatu fillah, saling cinta mencintai karena Allah dan saling benci membenci karena Allah, sebagaimana yang telah dilakukan diucapkan oleh Al-Hasan Al-Basri, Imam Ahli Sunnah di negeri Basrah. Beliau menyatakan, ya Ahli Sunnah, tarafaqu fa innakum aqallun nas, wahai segenap Ahli Sunnah, saling cinta mencintailah kalian, karena kalian adalah orang yang paling sedikit yang ada di permukaan bumi ini. Beliau ucapkan di masa-masa Ahlul Hadis itu jumlahnya ribuan. Imam di Al-Basrah. Di zaman Imam Syafi'i, beliau menyatakan, ya Ahlul Sunnah, tarafaqu fa innakum aqallun nas, wahai segenap Ahlul Sunnah, saling cinta mencintailah kalian, saling lembutlah sesama kalian, karena kalian adalah manusia yang paling sedikit di permukaan bumi ini. Ahlu sunnati wa jamaah adalah orang-orang yang memegang Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, walaupun dia orang yang jauh nasabnya dengan kita, dia jauh daerahnya dengan kita, walaupun tidak satu guru, walaupun kita tidak saling kenal, selama dia memeluk Al-Quran, memeluk As-Sunnah di atas pemahaman salaful ummah yang dibimbing oleh mereka ulama ahlu sunnah, bukan individu atau fanatisme kepada satu atau dua ulama. Itulah ahlu sunnah. Maka mudah-mudahan dengan ada majelis-majelis yang seperti ini, saling kunjung mengunjungi seperti ini adalah salah satu sebab dieratkannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala persaudaraan di antara kita ahlu sunnah, yang mana mereka adalah laksana permata di permukaan bumi ini, sesuatu yang jarang, sesuatu yang sulit, karena dia ada sesuatu yang berat untuk dilaksanakan. Maka pada majelis yang mulia ini, pada kesempatan yang singkat ini, saya akan mengajak saya pribadi dan kepada antum semua untuk sama-sama kita mencermati sebuah hadis. Maka pada kesempatan yang singkat ini saya akan membacakan sebuah hadis dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengannya kita dapat mengambil banyak pelajaran dan memberi motivasi kepada kita di dalam menjalankan aktivitas agama kita. Hadis tersebut saya kutip dari Al-Silsilah As-Sahihah li Syekh Al-Albani, diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai dan الإمام الطبراني dari ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات فأما المهلكات فشيح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء في السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun muhlikat," tiga perkara yang dapat membinasakan manusia di dunia dan di akhirat mereka. "Wa tsalatsun muhjiyat," munjiyat, tiga perkara pula yang mendatangkan keberhasilan, kebahagiaan dan kegembiraan yang sebenarnya di dunia dan akhirat. "Wa tsalatsun kaffarat," tiga perkara penghapus dosa. Wa thalathun darajat, dan tiga perkara yang menyebabkan tingginya derajat seorang hamba di sisi Allah. Berarti ada berapa semuanya? Ada 12. Kata Abdullah bin Umar, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ammal munjiat, ammal muhlikat, adapun tiga perkara yang dapat membinasakan, dia adalah syuhun muta', hawan muttaba', wa ijabul mar'i bi nafsihi. Adalah sifat syuh yang diikuti. Akan kita dengar nantinya apa definisi dan pengertian syuh. Adalah sifat syuh yang selalu diikuti dan dipenuhi. Wa hawan muttaba', dan hawa nafsu yang selalu diikuti dan dipenuhi. Wa ijabul mar'i bi nafsihi. Yang ketiga adalah sifat ujub terhadap dirinya. Wa amal munjiat, adapun tiga perkara yang mendatangkan kebahagiaan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal adl, al adl fil ghadab war ridha. Sifat adil, akan kita dengar nanti penjelasan dan pengertian sifat adil. Adalah al adl fil ghadab war ridha. Sifat adil yang dimiliki oleh seorang mukmin, baik ketika di kondisi ridha maupun di kondisi sedang marah. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qasdu fil faqri wal ghina. Sifat stabil, selalu stabil baik ketika kaya maupun ketika miskin. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khasyatullahi fi sirri wal alaniyah. Adalah selalu takut kepada Allah baik ketika dia bersendirian maupun di hadapan khalayak ramai. Wa amal kafarat, adapun tiga perkara yang dapat menghapuskan dosa, fantidharu salati ba'da shalah, adalah menunggu masuknya suatu salat setelah menunaikan sebuah salat. Wa isbaghul wudhu'i fi samarat, dan menyempurnakan wudu walaupun di kondisi udara yang dingin. Wa naqlul aqdami ila al jama'at, yang ketiga adalah banyaknya langkah menuju salat jamaah. Wa amma darajat, adapun tiga perkara yang dapat mengangkatkan derajat seorang hamba di sisi Allah, fa it'amu ta'am, Allah suka memberi makan kepada manusia. Wa ifsya'us salam, yang kedua suka menebarkan salam. Wa salatu bil laili wan nas niyam, yang ketiga adalah salat di malam hari. Salat di tengah malam di kondisi manusia sedang ketiduran. Sebagaimana yang telah kita dengar bersama, hadis ini datang dari Ibnu Umar, anaknya Umar. Nama beliau adalah Abdullah, kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman Abdullah Ibnu Umar Ibnu Al-Khattab. Dan Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu an adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang anak keturunannya semuanya dari kalangan ahlul hadis. Umar memiliki anak yang bernama Abdullah, seorang sahabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Umar memiliki anak bernama Abdullah. Ya. Abdullah adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan termasuk dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Berkata Al-Imam Al-Iraqi di dalam kitabnya Alfiyah, "Wal muktsiruna sittatun." Anas wa ibn Umar wa Siddiqah wal bahru Jabir Abu Hurairah aktsaruhum wal bahru fil haqiqah aktsaru fatwa wa huwa wa ibn Umar wa ibn Zubair wa ibn Amr qad jara fil haqiqati alaihim bi shuhratil abadinah laysa ibn Mas'ud wa man shakalah. Kata Imam Al-Iraqi, orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi ada 6. Yang pertama adalah Anas bin Malik. Yang kedua adalah Ibnu Umar. Yang ketiga adalah Khadijah. Yang keempat adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang kelima adalah Jabir ibn Abdullah. Dan yang keenam adalah Abu Hurairah, dan beliau yang paling banyaknya. Kemudian berikutnya adalah Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah ini memiliki anak bernama Salim. Salim ini adalah tokoh tabi'in, termasuk minal fuqaha is-sab'ah, 7 tokoh ulama yang berada di Madinah di masa itu, atau yang berada di masa tabi'in. Salah satunya adalah Salim bin Abdullah ibn Umar. Nah, Salim ini memiliki anak keturunan dari kalangan ahlul hadis. Bahkan lebih ajaib lagi pada kondisi keluarga Abdullah ini, anaknya seorang Salim, tokoh tabi'in, tetapi budaknya bernama Nafi' lebih berilmu daripada anak kandungnya sendiri. Ya. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Malik An-Nafi' an Ibnu Umar silsilatan dzahabiyyatan fid dunya. Kata Al-Imam Al-Bukhari, periwayatan silsilah Malik dari Nafi', Nafi' dari Ibnu Umar ini adalah silsilah emas yang ada di permukaan bumi ini. Anaknya lebih mulia, tapi dari sisi ilmu, maka Nafi' budaknya lebih berilmu. Ini menunjukkan ilmu itu tidak mengenal bangsa maupun kaum. Al-Muhim inilah Abdullah ibn Umar. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW menyatakan ada 3 perkara yang dapat membinasakan. Yang pertama adalah syuhun muta'a. Adalah sifat syuh. Sifat syuh ini kata syurahul hadis, seperti Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Qurtubi, dan yang lain-lainnya. Dia adalah sifat al-bukhul. Sifat pelit. Sifat pelit yang disertai sifat yang hirs. Semangat yang membabi buta untuk mengumpulkan perkara dunia dengan menghalangi hak-hak orang di dalamnya. Seperti tidak melakukan zakat dan juga mengorbankan hak-hak orang lain. Ini namanya syuh. Lebih parah daripada al-bukhul. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr, "Wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaik humul muflihun." Barang siapa yang Allah bersihkan jiwanya dari kalimat syuh, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ini kalimat syuh. Pengertian syuh. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hawan muttaba' adalah hawa nafsu yang selalu diikuti. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberi ganjalan yang besar kepada orang-orang yang mau berperang dengan hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maksudnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya, wanahan nafsa anil hawa, kemudian dia mau berusaha untuk menghilangkan hawa nafsu yang menyertai jiwanya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga adalah tempat kembalinya. Allah menggunakan kalimat wanahan nafsa anil hawa, dia melarang jiwanya ini untuk mengikuti hawa nafsu, karena memang hawa nafsu ini memerlukan mujahadah, memerlukan usaha dan upaya untuk melawannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajahidu fi haqqillahi haqqa jihadi. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Dan melakukanlah mujahadah. Lakukanlah mujahadah, upaya peperangan untuk mendapat melakukan ketaatan kepada Allah. Dan Allah telah berjanji dalam surat Al-Ankabut, orang-orang yang mau berperang dengan hawa nafsunya, mereka pasti selalu berada di dalam hidayah. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Sesungguhnya orang-orang yang mau mujahadah di dalam jalan kami, lanahdiyanahum subulana, maka pasti kami akan memberikan hidayah kepada mereka untuk menelusuri jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang melakukan kebaikan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Zadul Ma'ad pada jilid yang pertama, beliau menyebutkan bahwa al-jihadu arba'atu anwa'. Jihad itu ada 4 macam di dalam Islam ini. Maka beliau menyebutkan bahwa jihad yang paling tinggi martabatnya dari 4 jihad ini adalah jihadun nafs. Adalah jihad melawan hawa nafsu. Setelah itu baru ada jihadu syaitan. Setelah itu baru ada jihadul munafiqin wa ahlil bid'ah. Kemudian setelah itu baru ada jihadul kuffar. Karena semua jihad ini tidak akan mampu dan tidak akan bisa dilaksanakan bila seseorang belum melakukan jihad melawan hawa nafsu. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau bersabda, "Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah wal muhajir man hajara ma'siyatallah." Yang namanya mujahid yang sesungguhnya adalah orang-orang yang berupaya keras untuk melawan hawa nafsunya demi meningkatkan ketaatannya kepada Allah. Wal muhajir man hajara nafsahu an ma'siyatillah. Sedangkan orang yang melakukan hijrah yang sesungguhnya adalah orang-orang yang meninggalkan maksiat kepada Allah. Maka hawa nafsu ini memerlukan upaya dan usaha. Kita lihat bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang menerjangnya hawa nafsu dan cobaan untuk melampiaskan hawa nafsu di kondisi yang sangat mudah dan sangat gampang, yang tidak ada yang menghalanginya kecuali hanyalah takut kepada Allah. Allah menyatakan, "Warawadathu allati huwa fi baitiha 'an nafsihi wa ghallaqatil abwaaba wa qalat hayta lak. Qala ma'adallah, innahu rabbi ahsana mathwaya, innahu la yuflihu adh-dhalimun." Tatkala Yusuf alaihi salam telah beranjak dewasa, maka istri rajanya, istri seorang wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya, menginginkan untuk melakukan perzinahan dengan Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf dianugerahkan wajah yang ganteng, postur tubuh yang luar biasa. Ya, kegantengannya bukan hanya tingkatan amwa, tingkatan dunia. Ya, ini kegantengannya Nabi Yusuf. Maka istri raja yang itu, orang tua angkatnya, kalau istilah bahasa sekarang, ingin melakukan perzinahan dengan anak angkatnya, Yusuf alaihi salam. Maka wanita tersebut mulai menutupkan seluruh pintu-pintu yang ada di rumah. Setelah dia tutupkan jendelanya, pintunya, dia berkata kepada Yusuf, "Hai talak, wahai Yusuf, silahkan engkau melakukannya." Apa jawaban Nabi Yusuf? Beliau juga manusia. Semua manusia memiliki hawa nafsu. Namun ada yang mampu mengontrolnya dan ada yang tidak mampu mengontrolnya. Maka Nabi Yusuf menyatakan, "Ma'adallah, innahu rabbi ahsana maswai." Aku berlindung kepada Allah. Lihat bagaimana seorang hamba yang penuh dengan ketauhidan di hatinya. Ketika berhadapan dengan ombak maksiat, beliau tidak langsung menyatakan aku akan menjalannya, tetapi beliau menyerahkan kemampuannya, kekuasaannya hanya kepada Allah. Ini tatkala tauhid telah sempurna di hati seorang hamba, dia selalu merasa lemah dan dia merasa kuat dan mampu bila ditolong oleh Allah. Yusuf alaihissalam ketika diperhadapkan kepadanya maksiat yang luar biasa, yang semua manusia memiliki kecondongan kepadanya, Yusuf menyatakan, "Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah." Ini prinsip yang penting tatkala kita diuji dengan musibah, diuji dengan maksiat. Hendaknya yang pertama kali kita meminta pertolongan kepada Allah agar kita mampu meninggalkannya. Maka Yusuf menyatakan, "Innahu rabbi ahsana mathwai." Sesungguhnya suami kamu adalah raja yang telah mengasuh aku. "Innahu la yuflihu adh-dhalimun." Sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung. "Wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Wa kadzalika linashrifa 'anhu as-su'a wal-fahsha. Innahu min 'ibadina al-mukhlasin." Sungguh istri raja tersebut sudah bertekad dan telah berazam untuk melakukan perzinahan bersama Yusuf. Dan Yusuf sudah terbetik pada hatinya. Bedakan cara menerjemahkannya. Yusuf hanya ada terbetik di hatinya. Karena ini bukan sebuah dosa bisikan hati. Harus disucikan hal ini dari hati para nabi. Karena Nabi SAW menyatakan bahwa sesuatu ma yujawizu bihi, ya, ma takallama bihi nafsu, sesuatu yang dibisikkan oleh hati, itu tidaklah berdosa, ma lam yujawizu, selama dia tidak melampauinya dan melampiaskannya. Wanita tadi sudah bertekad dan sudah berazam untuk melakukan perjalanan bersama Yusuf. Sedangkan Yusuf sudah ada bisikan hatinya. Maka Allah menyatakan laula burana bura burhana rabbi. Tetapi Yusuf alaihi salam melihat ada kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka dia meninggalkannya. Demikianlah kami palingkan perkara fahsya dan mungkar dari Yusuf alaihi salam. Apa sebabnya? Allah terangkan innahu min ibadinal mukhlasin. Karena dia adalah hamba-hamba kami yang dianugerahkan kepada mereka keikhlasan. واستقل الباب وقدت قميصه من دبر فألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. Maka istri raja ini setelah menutup seluruh pintu rumahnya, dia mengejar Nabi Yusuf sampai ke pintu. Ketika sudah sampai di pintu, tiba-tiba suaminya sang raja datang. Waqaddat qamisuhu min dubur. Dan wanita tersebut sudah mulai menarik celana Yusuf dan koyak dari belakang. Ketika melihat suaminya datang, malah dia membuat makar menyatakan, wahai suamiku, apa balasan kepada orang yang seperti ini yang ingin melakukan perzinaan dengan istrimu. Luar biasa makarnya. Ketika suaminya datang, dia malah menuduh Nabi Yusuf ingin memperkosanya. Padahal celana Nabi Yusuf koyak ada dari belakang. Ya kan? Ya. Masa dibilang Muhammad yang nabrak si Zaid? Padahal mobil si Zaid hancurnya dari belakang. Kan satu lain enggak mungkin. Kedua-duanya sedang berjalan. Maka Nabi Yusuf menyatakan bahwa dialah aradat an-nafsi, istrimulah yang ingin melakukan perzinaan bersamaku. Dialah yang ingin memperkosakanku. Fashahida syahidun min ahliha. Maka tiba-tiba ada seorang saksi dari kalangan keluarga, ada yang menyatakan pembantunya, ada yang menafsirkan dengan yang lainnya. Al-muhim ada seorang saksi menyatakan menjadi hakim. Dia menyatakan in kana qamisu qudda min qablin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin. Wahai raja, kita lihat saja. Kalau celana Yusuf koyaknya dari depan, berarti istri kamu benar. Yusuflah yang dusta. Wa in kana qamisu qudda min duburin fakadzabat wa huwa min as-sadiqin. Tetapi apabila kita lihat rupanya celana Nabi Yusuf koyaknya dari belakang, bukan dari depan, maka berarti istri kamu yang dusta. Adapun Yusuf, dia adalah jujur. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakun 'azim. Tatkala raja memperhatikan, maka melihat celana Yusuf koyaknya dari belakang. Masa Nabi Yusuf yang memperkosakan? Sedangkan celananya koyak dari belakang. Maka raja pun langsung menyatakan, ini makar engkau wahai istriku. Sesungguhnya makar kaum wanita itu sangatlah besar. Syahid dari ayat ini bagaimana adanya usaha dari Nabi Yusuf alaihi salam. Yang mana beliau bila melakukannya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanyalah Allah subhanahu. Tapi karena takwa, makanya Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang-orang yang mau melawan hawa nafsunya ketika diuji dengan maksiat, zina dan yang semisalnya, lantas dia meninggalkannya, Allah menjanjikan dengan sebuah janji yang sangat besar melalui lisan Nabi yang sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan menaungi mereka pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya Allah. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rajulun da'atu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin wa qala inni akhafullah. Di antaranya adalah seorang laki-laki yang digoda dan dirayu untuk melakukan perzinahan oleh seorang wanita yang memiliki keelokan dan kedudukan. Lantas dia menjawab, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Maka dengan hadis ini kita bersaksi bahwa Yusuf alaihi salam insyaallah termasuk orang-orang yang dapat keutamaan tersebut. Maka kata Nabi SAW, 3 perkara yang membinasakan adalah hawan muttaba'. Adalah hawa nafsu yang selalu diikuti oleh jiwa ini. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, wa i'jabul mar'i bi nafsihi, adalah seseorang ujub terhadap dirinya sendiri. Al-ujub, kata al-imam al-Qurtubi dan yang lainnya, adalah mulazahatun laha bi'inil kamal wal qudrah ma'a nisyani minnatillahi alaik fa in dhafahu al-ihtiqar bil ghair fa kana min al-kibr. Kata al-imam al-Qurtubi, sifat ujub adalah sifat yang selalu memandang dirinya sempurna dan kuat. Dirinya aja yang beres agamanya, yang lain semua mumayyi'. Ya. Dirinya aja yang hikmah, yang lain semua mutasyaddid. Dan sebaliknya. Ini kalimat ujub yang menghampiri banyak dari kalangan orang-orang yang menuntut ilmu. Ya. Ada mulawadhatullah, selalu melihat dirinya dengan ainul kamal, dengan pandangan yang sempurna dan kuat. Hanya dirinya yang memahami manhaj, orang lain tidak memahaminya. Sehingga hari demi hari, satu persatu dari kalangan ahlu sunnah dikeluarkan dari daerah sunnah. Padahal kata para ulama, ikhrajus sunni anis sunnah keikhrajihi anil islam. Mengeluarkan seseorang dari da'iratus sunnah itu seperti mengeluarkannya dari Islam. Sedangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala li akhihi ya kafir fa in kana kadzalik wa illa har 'alaihi, rawahul bukhari 'ali bin umar radhiyallahu anhuma. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, pada saudaranya tidak benar demikian kondisinya, maka kalimat kafir tadi kembali kepada dirinya sendiri. Syekhuna Uthman As-Salimi, salah satu ulama yang diwasiatkan oleh Syekh Muqbil, yang umurnya 60-an tahun, ulama ahlu sunnah yang berada di Yaman, beliau menyatakan ikhrajul rajul anis sunnah ka ikhrajihi anil islam. Mengeluarkan seorang dari sunnah itu seperti mengeluarkan dia dari Islam. Oleh karena itu merupakan kaidah agama yang disepakati oleh seluruh para ulama, al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin itu tidak bisa ditinggalkan karena keraguan. Saya yakin si Muhammad ini adalah ahlus sunnah. Tiba-tiba muncul dari dia sebuah perkara. Saya ragu apakah dengan perkara ini dia dapat keluar dari sunnah ataukah tidak. Maka ini dikembalikan kepada para ulama. Maka kita lihat mereka para ulama sangat berhati-hati di dalam mengeluarkan seseorang dari as-sunnah. Qatada Ibnu Di'amah jatuh ke dalam pemahaman al-qadar. Ya. Tapi dibela oleh Imam Az-Zahabi. Abdul Razzaq Ibnu Hammam, guru Imam Ahmad, guru Al-Hafidh Ibnu Yahya Ibnu Ma'in. Manusia yang paling banyak didatangi oleh para muridnya di dunia, di negeri Yaman, setelah itu baru Syekh Muqbil. Beliau kena pemahaman tasyayyu', mengutamakan Ali di atas Abu Bakar. Ini penyimpangan dan kekeliruan. Apakah ulama langsung mengeluarkannya? Makanya para ulama menerangkan, terkadang sebuah kesalahan A bisa jatuh ke dalamnya seorang ahli sunnah dan juga jatuh ke dalamnya seorang ahli bid'ah, maka cara menyikapinya berbeda. Ya. Ada di kalangan ahli sunnah ulama, ketika kami belajar Lum'atul I'tiqad bersama Syekhuna Abdurrahman Al-Adili, ada seorang imam dari ahli sunnah, dia termasuk yang berpendapat bahwa surga yang dimasuki oleh Adam itu fana, adapun surga di hari kiamat itu surga baru. Ini menyelisih akidah ahli sunnah. Tetapi para ulama menyatakan zalla qadamu, pada masalah ini beliau telah tergelincir. Di dalam sebuah kaset ceramah Syekh Saleh Al-Sheikh, Menteri Agama Saudi Arabia, yang dikenal kecerdasannya dan keilmuannya luar biasa. Kitab-kitab beliau mempersaksikan akan keilmuan beliau. Beliau menyebutkan sebuah faedah dari guru beliau, Syekh Al-Haidan. Ulama'nya ulama di negeri Saudi Arabia sekarang. Banyak ulama yang rupanya kita enggak kenal. Selama ini kita dibuat seperti kodok dalam tempuruk. Ya. Beliau membawa sebuah faedah dari Syekh Al-Haidan. Syekh Al-Haidan dari gurunya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, gurunya Syekh Bin Baz, mufti sebelum Syekh Bin Baz. Bahwa beliau menyatakan bahwa ulama Najd sengaja tidak membantah Al-Imam Syaukani dan Al-Imam Sanani yang mereka memiliki kekeliruan dalam asma wa sifat, dan Al-Imam Sun'ani, bait-bait syair yang dinisbatkan kepada beliau mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika beliau berada di India, kata Syekh Muhammad bin Ibrahim, itu benar adanya. Beliau ucapkan. Tetapi ulama Najd waktu itu tidak membicarakan mereka, karena mereka berada di Yaman di kolong Syiah. Apabila mereka dibantah, maka akan dijadikan bantahan tersebut senjata oleh ahli Syiah, oleh ahlul bid'ah, untuk membumikan Imam Sun'ani dan Imam Syaukani. Anehnya, ketika hadis faedah ini disampaikan dari Syekh Saleh Al-Dusyeh, kasetnya ada. Dari Syekh Luhaidan, Syekh Luhaidan dari Syekh Muhammad Ibrahim, ada yang menyatakan ini syubhat. Apa dalilnya syubhat? Karena kita tidak mendengar dari Syekh Fulan faedah ini. Subhanallah. Inilah pembentukan opini hizbi. Al-hizbiyun definisinya, kata Al-Imam Ibn Taymiyah di dalam Al-Majmu' Fatawa, adalah alladzina yuwalun wa yu'adun ala syakhsin wahid. Al-hizbi adalah orang-orang yang membangun al-wala' wal-bara' mereka di atas seseorang. Mereka mencintai karena orang tersebut, dan membenci dan membaik karena orang tersebut. Inilah hizbi yang sesungguhnya. Adapun prinsip Ahlus Sunnah, memuliakan dan mengikuti para ulama. Oleh karena itu, ulama Yaman sekarang selalu mengucapkan hari-hari ini, karena ada seseorang yang di sana yang ingin menghancurkan ulama Yaman, yang ingin menghilangkan kepercayaan dari hati-hati Ahlus Sunnah terhadap ulama Yaman. Di hari-hari ini, ulama Yaman yang telah diwasiatkan oleh Syekh Muqbil, di antaranya di dalamnya ada Syekh Wasabi yang umur 70-an tahun. Yang tahun 70-an sekian beliau sudah dakwah dari satu gunung ke gunung lainnya sama Syekh Muqbil jalan kaki. Datang sebuah desa nawarkan diri, boleh kami khutbah di sini? Tiba-tiba dilempar oleh Syekh, pulang. Wahabi, pulang. Pulang lagi beliau sama Syekh Muqbil. Jalan kaki lagi ke balik gunung sana. Diusir lagi. Ini Syekh Wasabi. Yang seluruh ulama Yaman adalah murid beliau. Di antara ucapan yang sering mereka ingatkan Ahlu Sunnah, di antara Syekhuna Faqihul Yaman, Syekh Abdurrahman Al-Adadi, kata beliau, jumlah Ahlu Sunnah di permukaan bumi ini, itu jutaan. Di benua Afrika, di benua Asia, di benua Eropa, di benua Rusia, Ahlu Sunnah jumlahnya jutaan, ada yang kita kenal dan ada yang tidak kita kenal. Dan ulama Ahlu Sunnah jumlah mereka ribuan, ada yang kita kenal dan ada yang tidak kita kenal. Ada yang di Yaman, ada yang di Jazair, ada yang di Mekah, ada yang di Madinah, ada yang di Riau, ada yang bahkan di belahan dunia Eropa. Maka suatu hal yang mustahil, kata beliau, kita ingin mengikat jumlah Ahlus Sunnah demikian jumlahnya, kita ingin ikat mereka hanya dengan satu atau dua syekh. Ini mustahil, tidak akan pernah terjadi. Dan yang kedua, ini menyelisih prinsip dalam beragama. Karena prinsip Ahlus Sunnah memuliakan dan mengikuti ulama, bukan fanatik dengan individu para ulama. Ya. Maka ini sangat bahaya. Kalimat ujub yang seperti ini. Maka kata Nabi SAW, fa'ammal muhlikat, ada pun tiga perkara yang dapat membinasakan, fasyuhun muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i binafsihi. Tiga perkara ini dapat membinasakan kali sifat syuh yang selalu diikuti. Hawa nafsu yang selalu diikuti. Dan sifat ujub terhadap dirinya sendiri. Seakan-akan dirinya saja yang paham tentang manhaj. Padahal hanya menuntut ilmu dalam keadaan tidak rajin dan tidak sesungguhnya Al-Quran belum hafal. Anehnya sebagian sekarang para penuntut ilmu terkena wabah. Yang keliru. Beliau memang belum hafal Al-Quran. Beliau memang tidak banyak hafalannya. Tidak seperti Ustaz Fulan. Tetapi masalah manhaj boleh kokoh. Dari mana diambil manhaj kalau bukan dari Al-Quran? Bukan dari hadis Nabi? Bukan dari aqwalus salaf? Dari ar-ruwaibidah? Ini kan ucapan pembodohan. Ada juga tokoh mereka, syekh mereka yang berasal dari Yaman. Menyatakan, kalian bersabar. Lebih baik kalian menjadi salafi bodoh. Daripada salafi berilmu, tapi tidak benar manhajnya. Ini seperti menyatakan, peganglah api kalau dia tidak panas. Bagaimana dikatakan salafi tapi bodoh? Sedangkan para ulama menyebutkan di dalam kutubul aqidah, ciri khas Ahlus Sunnah dari semenjak diutusnya Nabi sampai tegaknya hari kiamat adalah orang-orang yang berilmu. Dan kalau ada juga yang menyatakan lebih baik bodoh tetapi manhaj benar daripada pinter banyak ilmu, mana tidak benar? Kalau pintar punya ilmu saya tidak bisa benar. Manhajnya bagaimana dengan kebodohan? Al-Imam Ibnu Qayyim menerangkan di dalam beberapa kitabnya, faktor besar, sebab paling utama terjadi kesyirikan di permukaan bumi ini, itu sebabnya kebodohan. Ini keucapan-ucapan kufur diucapkan. Tatkala diucapkan, tidak lagi dikontrol karena ingin melampiaskan hawa nafsunya. Lebih baik bodoh. Yang penting manhajnya benar. Daripada berilmu, tapi manhajnya tidak benar. Subhanallah. Al-Imam Ibnu Qayyim menerangkan, sebab terjadi kesyirikan di permukaan bumi adalah kebodohan. Tatkala anak keturunan yang datang setelah Nabi Nuh menyangka patung-patung yang dibuat itu adalah disembah, maka kata Ibnu Abbas, fa'abiduhum bijahlin. Maka karena kebodohan yang ada pada diri mereka, akhirnya mereka menyembah patung-patung tersebut. Bagaimana generasi Ahlussunnah 20 tahun ke depan di Indonesia ini kalau seperti ini prinsip dalam beragama? Bagaimana generasi anak Ahlussunnah 100 tahun ke depan kalau masih seperti kodok dalam tempuruk seperti ini dibuat? Seperti ucapan yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman tadi. Mutiara kata. Ya. Jumlah Ahlussunnah di permukaan bumi yang luar biasa. Kita ingin ikat dengan satu syekh atau dua syekh. Beliau katakan di muhadharah. Di Makizul Fiyush. Di hadapan ribuan orang. Kata beliau, satu hal yang mustahil. Kita ingin ikat mereka. Kita kembalikan mereka hanya kepada satu atau dua syekh. Ini mustahil dari satu sisi. Tidak akan terjadi. Dan yang kedua, ini menyelisih prinsip dalam beragama. Maka kata Nabi, fa'amal muhlikat, tiga perkara yang membinasakan adalah syuhun muta'a wa hawan muttaba. Yang ketiga yang adalah sangat berbahaya, i'jabul mar'i bi nafsihi. Sifat ujub terhadap dirinya. Menyangka dirinya. Kalau dia keras berbeda dengan sifat keras dia, berarti dia mumayyiz. Kalau dia lembut, ada yang lebih keras, berarti dia mutasyaddid. Padahal timbangan itu adalah Al-Quran As-Sunnah. Bisa jadi engkau yang memanggung sebuah pendapat. Satu lagi, rupanya setelah dini kos ilmiah, pendapat yang lembek itu yang benar. Atau sebaliknya, engkau mengingkari sebuah kekerasan karena engkau mengambil sebuah kelembutan. Rupanya setelah didialog dengan ilmiah, dikembalikan kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, Aqwalus Salaf, dan penerapan para ulama, rupanya yang keras itu lebih benar daripada yang lembek. Maka timbangan jangan perasaan. Setiap ada dua pendapat, ada yang keras, maka siapa yang tidak mengambil yang keras ini, dia memayir. Ini kaidah kuno. Ya. Maka hadis ini menerangkan kepada kita untuk pentingnya kita membersihkan diri kita dari tiga perkara ini. Sisa lagi berapa? Berapa? 8 ya? 9. 6, 9 lagi. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain bila Allah menakdirkannya. Atau kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhalu wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.